rangkaian kata-kata yang kugubahkan dalam lagu, mengandung arti dari sebuah kisah, walaupun kini telah berlalu. Dari rangkaian kata-kata ingin ku jadikan memori, memori dari satu kisah cinta yang takkan dapat ku lupakan. Walau hanya sederhana, namun sangat mengesankan, yang selalu bahkan dalam lagu, mengandung arti dari sebuah kisah, walaupun kini telah berlalu. Dari rangkaian kata-kata jadikan memori, memori dari satu kisah cinta yang takkan dapat kulupakan. Walau hanya sederhana, namun sangat mengesankan, yang selalu ku nyanyikan Tuhan untuk menghibur hati yang sedang luka.